Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dasar-dasar fikih Syafi'iyah dari kitab Nailul Raja Sarah Safinatul Naja karya Al-Alamah As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di matan Safinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam terlimpah pada keluarga Nabi dan sahabat Nabi seluruhnya. Penjelasannya, keluarga Nabi mereka adalah orang-orang yang beriman dari keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Qalahu Syafi'i, demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di catatan kaki. Wa nasu ibaratihi, teks ibarah dan perkataan Al-Imam Syafi'i di Al-Um adalah sebagai berikut. Wa alu Muhammadin, keluarga Muhammad adalah orang-orang yang haram mendapatkan as-sadaqatul mafrudatu, sedekah yang wajib yaitu zakat. Adalah orang-orang yang haram memakan zakat. Yang mereka ini adalah ahlul khumusi, orang yang berhak untuk mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Maka distribusi harta rampasan perang itu 4/5 itu dibagikan kepada tentara sukarelawan, kemudian 1/5 itu nanti dibagi 5. Kemudian yang 1/5 nanti dibagi 5, salah satu bagiannya adalah untuk keluarga Nabi. Salah satu bagiannya adalah untuk keluarga Nabi. Mereka keluarga Nabi itu ahlul khumus yang berhak untuk mendapatkan 1/5, tepatnya 1/5 dari 1/5. Wahum ahlus syab, mereka itulah orang-orang yang ikut mendapatkan baiqat di syab, di celah bukit di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Wahum sulbaihi, dan mereka lah keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tentu Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Maka kakek Nabi itu Abdul Muttalib, kemudian atasnya adalah Hashim, kemudian atasnya lagi adalah Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf itu punya 4 anak laki-laki. Abdul Manaf itu punya 4 anak laki-laki, Hashim dan Abdul Syams, keduanya kembar. Nanti dari Abdul Syams nanti ada Uthman, ada keluarga Bani Umayyah. Maka Bani Umayyah itu keluarga dengan Nabi karena ketemu di Abdul Manaf, cuma jalurnya beda. Bahkan Hashim dan Abdul Syams itu kembar. Maka ada Hashim, kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal, kemudian Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib tempat anak laki-lakinya Abdul Manaf. Nah, dari empat anak laki-lakinya Abdul Manaf yang menjadi Alu Muhammad, keluarga Muhammad adalah anak keturunan Hashim dan anak keturunan Al-Muttalib. Anak keturunan Al-Muttalib. Perlu diketahui bahasanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Al-Imam Asy-Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i ketemu dengan nasabnya, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Karena Asy-Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib. Ya, maka pada maka keluarga Nabi pada asalnya adalah keturunan Abdul Muttalib. Namun perlu diketahui bahasanya Banu Abdul Muttalib itu sama dengan Banu Hashim. Banu Abdul Muttalib itu sama dengan Banu Hashim. Kenapa? Karena Hashim cuma punya satu anak laki-laki, yaitu Abdul Muttalib. Maka kita katakan keluarga Nabi itu Bani Abdul Muttalib, ya, tidak salah. Kita katakan Banu Hashim itu juga tidak salah. Ya, maka asalnya keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Ditambahkan dengan Al-Muttalib, keturunan Al-Muttalib. Maka berdasarkan pendapat ini, maka Al-Imam Syafi'i adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi. Maka Ahlul Bait itu bukan hanya dzurriyatun Nabi, bukan hanya keturunan Nabi ya yang berasal dari Fatimah. Namun Ahlul Bait yang disebut dengan Ahlul Bait, Ahlu Nabi, itu ya keturunan Nabi. Demikian juga para istri Nabi seluruhnya, kemudian Bani Hashim secara umum, dan Banu Al-Muttalib. Jadi siapakah itu Ahlul Bait? Jawabannya empat. Yang namanya Ahlul Bait itu mencakup empat kelompok dzurriyatun Nabi, keturunan Nabi dari jalur Hasan ataukah Husain, dari jalur Fatimah, kemudian semua istri Nabi, kemudian Banu Hashim, kemudian Banu Al-Muttalib. Ingat, Al-Muttalib beda dengan Abdul Muttalib. Al-Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib, kan ya? Al-Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim itu saudara kandung dengan Al-Muttalib. Bedakan dua hal ini, mirip. Ada Abdul Muttalib dan ada Al-Muttalib. Dan Al-Imam Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib dan bukan keturunan Abdul Muttalib. Wasahbihi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi. Berkumpul dengan Nabi. Tidak disyaratkan melihat. Nah, oleh karena itu Abdullah ibn Ummi Maktum itu sahabat Nabi. Dia kumpul dengan Nabi meskipun tidak pernah melihat Nabi karena buta. Dan mukminina, dan ketika dia berkumpul dan bertemu dengan Nabi, dia keadaannya beriman. Adapun berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kafir, baru masuk Islam setelah Nabi wafat, maka dia bukan sahabat. Dan bertemu dan berkumpul dengan Nabi itu fil ardi, di muka bumi. Maka kalau pakai definisi ini, maka Isa itu bukan sahabat Nabi. Karena Isa itu berjumpa dengan Nabi di langit dan tidak di bumi. Dan Nabi berjumpa dengan Isa, dan Isa dalam keadaan masih hidup dengan roh dan jasadnya di langit. Maka kalau dengan mengacu definisi ini, maka Isa bukan sahabat Nabi, karena dia berjumpa dengan Nabi di langit dan tidak di bumi. dan berjumpa dengan Nabi itu fi hayati ba'da nubuwah, ketika Nabi masih hidup setelah jadi Nabi. Kalau sebelum jadi Nabi, maka tentu tidak masuk dalam definisi sahabat. Kemudian ketahuilah bahasanya ashabi pada asalnya adalah isim jamak. Isim jamak dari sahib. Wa huwa lughatan, dan sahib dalam bahasa Arab maknanya adalah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Adalah orang yang antara anda dengan dia ada hubungan. Sedangkan secara istilah adalah atabi' li ghairihi, orang yang mengikuti orang lain dan mengambil madhabnya. Semacam ada istilah ashabu syafi'i, artinya pengikut syafi'i. Wal murad huna, dan yang dimaksudkan dengan sahbihi atau sahabat dalam kalimat ini adalah as-sahabi kama alimta, adalah sahabat yang telah anda ketahui definisinya di makna secara istilah tadi. Dan jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat adalah 124.000. 124.000 orang. Qalahu Abu Zu'ah, sebagaimana penjelasan Abu Zu'ah. Meskipun bilangan ini dianggap iskal, dianggap bermasalah oleh Az-Zain Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Wa qala Ar-Rafi'i, namun Ar-Rafi'i mengatakan dan wa isnadu jayyid, dengan sanad sampai dia adalah jayyid yang benar, jumlah sahabat Nabi saat Nabi wafat 60.000 orang. Namun di catatan kaki disampaikan yang benar adalah Asy-Syafi'i, kemungkinan besar yang benar di sini bukan Rafi'i namun Asy-Syafi'i. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahasanya jumlah total sahabat Nabi adalah 60.000 orang. Sahabat Nabi yang terakhir wafat bernama Abu Tufail, yang nama aslinya adalah Amir ibn Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat tahun 100 Hijriah. Wa kulluhum udud, dan semua sahabat adalah orang yang baik agamanya, adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah prinsip Ahlu Sunnah. Di antara usul Ahli Sunnah bahasanya as-sahabatu kulluhum udul wa laysu bima'sumin. Dan semua para sahabat itu udul, semua para sahabat itu orang-orang yang bertakwa. Non secara personal mereka bukanlah orang yang maksum dari kesalahan. Namun seandainya mereka punya kesalahan, kesalahannya tidaklah kemudian menyebabkan hilangnya status mereka sebagai manusia yang bertakwa. Karena mereka orang yang punya kesalahan, boleh jadi kesalahannya itu karena tindakan yang diambil berdasarkan ijtihad, atau mereka pun telah bertobat dan menyesalinya. Dan sahabat yang paling utama adalah asrah mubasharuna bil jannah. Asrah mubasharuna bil jannah, 10 orang, kalau terjemah letalaknya 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Namun ingat, sahabat yang Nabi pastikan masuk surga itu tidak hanya 10 orang ini. Sehingga terjemah yang pas untuk asrah mubasharuna bil jannah adalah 10 orang sahabat yang Nabi kabarkan masuk surga dalam satu hadis. Adapun di hadis yang lain ada lagi yang Nabi sampaikan. Nabi sampaikan bahasanya Bilal itu di surga, tompahnya di surga. Kemudian dan sahabat-sahabat yang lain Nabi telah tegaskan adalah di surga. Hasan Hussein Nabi tegaskan adalah ahlul jannah Fatimah. Namun ini tidak masuk di asrah mubasyaruna bil jannah. Mereka adalah empat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ditambah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Dari asrah mubasyaruna bil jannah ini, yang paling mulia dari mereka adalah empat khulafa ar-rasyidin, dan mereka adalah empat orang yang pertama tadi disebutkan. Wa tartibuhum fil afdhaliyah ka tartibihim fil khilafah. Dan urutan kemuliaan empat khulafa ar-rasyidin ini sama persis dengan urutan mereka menjadi khalifah. Dan demikian pendapat jumhur ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah, setelah ahli sunnah sepakat bahwa sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar kemudian Umar. Kemudian setelah itu mereka berselisih. Utsman ataukah Ali ataukah Tawakuf. Namun jumhur ahli sunnah mengatakan bahasanya yang ketiga dan yang keempat adalah Utsman kemudian Ali. Maka berdasarkan pendapat jumhur ahlu sunnah, urutan afdaliyah, urutan kemuliaan itu sama dengan urutan khilafah. Karena khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, setelah itu khalifah yang kedua Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Fa awwalu man tawalla al-khilafata, maka yang pertama kali menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin. Dan apa cara melalui jalan apa Abu Bakar ini jadi khalifah? Bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar. Berdasarkan pilihan semua para sahabat muhajirin dan ansar. Dengan bahasa yang lain, dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Dan beliau jadi khalifah, Abu Bakar ini menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat dalam usia 63 tahun. Dan beliau dipanggil dan disebut dengan sebutan ya khalifata Rasulillah. Wahai pengganti Rasulullah. Lantas kemudian jabatan khilafah tawallaha dijabat oleh Umar bin Khattab radallahu anhu dengan cara biahdin, dengan wasiat dari Abu Bakrin, dengan cara penunjukan, dan Umar menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun ditambah setengah, setengahnya berarti tentu 6 bulan. 10 tahun 6 bulan dan 8 hari. Dan beliaulah yang pertama kali bergelar dengan sebutan Amirul Mukminin. Wa qutila syahidan, dan mati sebagai syahid. Dan gelar syahid ini langsung diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersama Abu Bakar, kemudian bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud, kemudian terjadi gempa dan Nabi mengatakan usbud ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atas adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang nanti akan mati syahid. Beliau terbunuh sebagai syahid dalam usia 63 tahun. Lantas khilafah dijabat oleh Utsman ibn Affan radhiallahu anhu, dan pengangkatannya adalah bi aghlabiyah ara'i ahli syura alladhi ayyanahum Umar, dengan suara mayoritas. Suara mayoritas pendapat ahlu syura, yaitu 6 orang ahli syura. Yang 6 orang ini diangkat oleh Umar, dan 6-6-nya adalah ini bagian dari asrah mubasyaruna bil jannah. Maka Umar kemudian mengangkat 6 orang, dan Umar katakan khalifah adalah salah satu dari kalian berenam. Jadi khalifah adalah salah satu dari kalian berenam, silakan dirembuk. Silakan dirembuk. Tentu kemudian masing-masing menghilangkan haknya, dan ketemulah 4 suara kemudian 4 suara untuk, atau kemudian 6 itu dari calon yang ada, calonnya 2 itu Utsman dan Ali, berarti ada 4. Setelah calonnya ada 2, berarti yang mencalonkan diri cuma 2. Dari 6 berarti sudah dikurangi 2, ada 4. Maka yang memilih Utsman adalah 3 orang. 3 orang. Wala bisafiyah qariban, dan beliau menjabat sebagai khalifah qariban kurang lebih 12 tahun. Maka yang paling lama adalah Utsman. Waqutila syahidan, terbunuh sebagai syahid di rumahnya dalam usia 82 tahun. Lantas khilafah dijabat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan baiat dari mayoritas para sahabat, dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Wa qutila syahidan, terbunuh sebagai syahid dalam usia 63 tahun. Maka Abu Bakar itu wafat dalam usia 63 tahun. Umar itu 63 tahun. Ali juga wafat dalam usia 63 tahun. Dari 4 khulafaur rasyidin yang tidak 63 tahun hanya Utsman. Nah, Utsman wafat dalam usia 82 tahun. Ajma'in, ini taukid untuk kalimat sebelumnya, ya Allah berikanlah salat dan salam kepada keluarga dan para sahabat. Ajma'in, seluruhnya. Aikulihim, semua mereka. Wal makna, dan maknanya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, itu rahmat yang khusus dan spesial untuk keluarga Sayyidina Muhammad dan sahabatnya seluruhnya. Satu rahmat yang bergandengan dengan pengagungan dan hayyahum, dan penghormatan untuk mereka. Dan semoga Allah memberikan penghormatan untuk mereka semua. Kemudian penulis Safina rahimallahu ta'ala mengatakan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Al-haul artinya al-quwah, kekuatan. Wal-qudrah di sini dikatakan, dan al-quwah itu sama dengan al-qudrah. Namun yang tepat, al-quwah itu beda dengan al-qudrah. Di antara perbedaannya adalah kebalikannya. Kebalikan dari al-quwah adalah ad-da'fu, lemah. Kebalikan dari qawiyun adalah da'ifun. Kemudian kebalikan dari qudrah adalah ajiz. Maka kebalikan dari qadir adalah ajiz. Maka al-quwah itu beda dengan al-qudrah. Beda dengan al-qudrah. Yang bisa kita katakan, kuwah itu lebih, orang yang memiliki kuwah pasti memiliki qudrah. pasti memiliki kudrah. Karena kebalikan dari kudrah adalah ajiz, tidak bisa sama sekali. Namun kebalikan dari al-quwah adalah ad-da'af, bisa namun susah payah. Kemudian al-Ali di sini penulis Nailul Raja, karena akidahnya yang Asy'ari, maka beliau menolak untuk memaknai al-Ali dengan zat yang maha tinggi, sehingga beliau takwil, dia belokkan al-Ali dengan al-Jalil al-Azim, yang agung, yang mulia dan yang agung. Maka al-ulu yang dipahami dari nama Allah al-Ali adalah ulwi makna, ulu maknawi. Ulu maknawi itu nama lain dari ulul sifat, nama lain dari ulul qadr. La makani, bukan makani dalam pengertian zat yang di atas seluruh makhluknya. Alasannya kenapa tidak mau menerima memaknai al-Ali dengan zat yang maha tinggi, liqidamihi ta'ala, karena Allah itu qadim, dulu tanpa awal, sedangkan makan tempat itu adalah hudus, satu hal yang baru. Maka dan Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat. Wa wa al-an ala ma kana alai, dan dia Allah sekarang ada di tempat yang dulu sebelum Allah menciptakan tempat. Karena jika Allah itu berada di atas ars, maka berarti ada sesuatu yang hudus pada sesuatu yang qadim. Padahal kaidah as'ariyah, pada zat yang qadim tidak boleh di sana ada unsur hudus. Namun yang benar, keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyah, bahasanya Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki, mata sya'a wa kaifa sya'a, Allah itu berbuat sebagaimana apa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Maka dan perlu diketahui bahasanya ulu maknawi yang ini dengan sama dengan ulu sifat dan ulu qadar, itu semua adalah satu hal yang disepakati oleh seluruh elemen kaum muslimin. Semua menerimanya. Semuanya menerimanya. Sampai-sampai yang mengingkari semua sifat Allah itu melakukan hal tersebut karena ingin mensucikan Allah. Karena ingin mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mulia manakala tidak serupa dengan makhluk. Dan supaya tidak serupa dengan makhluk, kata Mu'tazilah dan Jahmiyah, Allah tidak boleh punya sifat. Allah tidak boleh punya sifat, karena kalau punya sifat maka berarti sama dengan makhluk yang punya sifat. Padahal mereka menetapkan dan mengakui adanya zat Allah. Dan zat itu juga dimiliki oleh makhluk. Maka jika supaya betul-betul tidak sama dengan makhluk, harusnya juga tidak menerima adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada itu pasti punya sifat. Semua yang ada di alam nyata itu satu hal yang memiliki sifat. Ada namun tidak punya sifat, itu ada di alam imajinasi. Itu ada di alam imajinasi. Dan minimal sifat yang dimiliki oleh semua yang ada di alam nyata adalah ada itu sendiri. Adalah ada itu sendiri. Itu minimal sifat. Minimal sifat. Karena ada itu sifat. Ada itu sifat. Maka sifat minimal dari sesuatu yang ada sesuatu yang real ada adalah ada itu sendiri. Nanti kemudian plus-plus yang lainnya. Namun jika dia tidak punya sifat sama sekali, maka itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada di alam nyata. Sesuatu yang tidak ada, cuma ada di alam khayal, cuma ada di alam imajiner. Maka orang bisa berimajinasi adanya sesuatu yang ada, namun dia tidak punya sifat ada. Maka bisa saja berimajinasi adanya sesuatu yang ada, namun dia tidak punya sifat ada. Namun di dunia nyata tidak bisa itu. Maka ulul ma'nawi, yang ini sama dengan ulul qadar wal martabah, itu diterima oleh semua kaum muslimin, ahlu sunnahnya dan ahli bid'ahnya. Semuanya sepakat dengan hal ini. Kemudian realisasinya mereka macam-macam. Ada yang kemudian mengingkari semua sifat, bahkan semua nama dan sifat, dan ada yang cuma menolak sebagian sifat saja. Dan yang benar, keyakinan yang benar al-Ali, itu kita maknai sebagaimana yang Allah katakan, yaitu al-Ali, zat yang maha tinggi. Dan tinggi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah uluwudzat. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu di luar jagat raya. Allah itu di luar alam semesta. Dan arah di luar seluruh jagat raya adalah arah atas. Ya, maka itu uluwudzat. Zat Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Kemudian yang kedua adalah ulu maknawi, sama dengan ulu sifat, sama dengan ulu qadar wal martabah. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang mulia. Kita imani semua sifat yang Allah tetapkan, dan kita iringi dengan keyakinan bahasanya dalam sifat-sifat tersebut Allah tidaklah serupa dengan makhluk. Allah mendengar tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Allah melihat tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Demikian juga Allah hidup tidak sebagaimana hidupnya makhluk. Kemudian yang ketiga, ulul qahar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang perkasa. Ulu dalam artian perkasa, artinya kehendaknya lah yang menang dan kehendaknya lah yang terwujud. Masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang ada dan yang terjadi, dan semua yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi meskipun makhluk menghendakinya. Kemudian al-azim, al-jalil, al-muqaddas, yang agung dan yang suci, yaitu suci dari segala yang jelek. Dan makna la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada kemampuan bagi makhluk untuk melakukan amal apapun kecuali dengan bantuan Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya makna la haula wala quwata illa billah, dan beliau membawakan hadis tentang masalah ini, la haula anil maksiati, tidak ada kemampuan untuk berpindah meninggalkan maksiat, wala quwata ala taati, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah. Dan yang dimaksud dengan taufik adalah khalqu qudrati ta'ati fil abdi, adalah Allah menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan pada diri hamba. Maka berdasarkan penjelasan ini, haula maknanya adalah tahawul, maknanya berpindah dari kondisi maksiat untuk kemudian tidak maksiat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Udana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.